Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada masalah yang keenam tentang sunanus shalah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Telah kita baca beberapa sunnah dari sunnah-sunnah yang disyariatkan di dalam sholat. Yang berikutnya, jangan berdekatan. Kalau berdekatan ngobrol. Yang berikutnya wa ziyadatu ala tasbih ruku'i was sujud. Tambahan dari tasbih ruku dan sujud. Disunahkan untuk menambah lebih dari satu kali tasbih. Baik dua kali atau tiga kali. Dan yang wajib adalah satu kali. Dan disunahkan untuk menambahnya. Demikian pula disunahkan untuk menambahkan doa dan memperbanyak doa ketika sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berdoa ketika sujud. Di antara doa yang pernah beliau ucapkan adalah doa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Juga di antaranya beliau pernah berdoa Rabbi ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Dan masih banyak lagi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau memperbanyak berdoa ketika sujud. Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah-sunnah aqwal yang berupa ucapan adalah wad-du'a'u ba'da tasyahud qabla salam. Berdoa setelah bertasyahud. Berdoa setelah selesai tasyahud akhir. Qabla salam, sebelum salam. Dan di antara doa tersebut adalah doa meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat atau sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, Yakub duduk. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yad'u fi salatihi, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al ma'athim wal maghram. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya berdoa dengan doa ini, berlindung dari empat perkara, dari azab kubur, dari fitnah dajjal, fitnah hidup dan mati, dalam suatu riwayat dari azab jahannam. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang lain. Berarti di sini banyak jalannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'id min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka minta perlindungan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah jahannam, dari azab jahannam, dan juga dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, dari fitnah dajjal. Dan sebagian para ulama berpendapat wajibnya doa ini, karena disebutkan dengan lafaz al-amr, perintah. Fal yasta'id min arba'. Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ini perintah. Dan asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-wujub, menunjukkan wajibnya. Kecuali kalau ada qarinah atau dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada, maka hukumnya wajib. Berlindung dari empat perkara ini. Ini di antara doa-doa yang dianjurkan, yang disyariatkan setelah tasyahud. Sebelum salam, setelah tasyahud, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solawat Ibrahimiyah, kemudian membaca doa ini, berlindung dari empat perkara. Kemudian diantara doa yang juga disunahkan, di akhir solat sebelum salam, adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata beliau radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan suatu doa, fi duburi kulli shalah, di akhir salat, yaitu doa Allahumma inni, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di akhir salat sebelum salam. Allahumma inni, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taib, selesai dari pembahasan tentang sunan fissalah, ya, sunnah-sunnah yang disyariatkan di dalam sholat, baik sunnah yang berupa gerakan ataupun sunnah yang berupa ucapan. Kita masuk pada masalah yang ketujuh. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, mubtilatuha, pembatal-pembatal sholat. Yubtilu sholata umurun, ada beberapa perkara yang akan membatalkan sholat. Nujmiluha fima ya'ti, akan kami jelaskan secara umum dalam penjelasan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, yubtilu sholata ma yubtilu toharah, akan membatalkan sholat semua perkara yang membatalkan toharah. Artinya, pembatal-pembatal toharoh itu juga adalah pembatal-pembatal sholat. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, ya, baik BAB atau BAK atau naam dan yang lainnya, dari pembatal-pembatal wudu, ya, pembatal-pembatal toharoh, itu semua merupakan pembatal-pembatal sholat. Kenapa? Li'anna toharoh tasyartun lisihatiha, karena toharoh itu syarat sahnya sholat. Toharoh itu syarat sahnya sholat. Fa'idha batulati toharotu batulat as-sholah, apabila toharohnya batal, maka batal pula sholatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini merupakan bahwasanya toharoh syarat sahnya sholat. Jika batal toharohnya, maka batal pula sholatnya. Ini yang pertama. Pembatal-pembatal sholat adalah pembatal-pembatal wudu atau pembatal-pembatal toharoh. Kemudian asaniyah yang kedua, ad-dahiku bisautin. Ad-dahik, tertawa dengan mengeluarkan suara. Tertawa dengan mengeluarkan suara, wahwal qahqahah. Qahqahah yaitu na'am, suara yang keluar ketika tertawa. Fa innahu yubtiluha bil ijma', maka tertawa yang disertai suara itu membatalkan salat bil ijma', dengan kesepakatan ijma' para ulama bahwasannya tertawa yang disertai dengan suara itu membatalkan salat. Kenapa ad-dhahik, tertawa yang mengandung suara itu membatalkan sholat? Li'annahu kal kalam, karena dia hukumnya seperti kalam, seperti ucapan. Dan al-kalam dengan sengaja, ngobrol atau berucap dengan sengaja, dalam keadaan dia sadar dan dalam keadaan dia tahu bahwasannya itu membatalkan sholat, itu merupakan pembatal sholat. Sehingga ad-dhahik hukumnya kal kalam, seperti kalam. Bahkan bal asyad, bahkan lebih parah daripada kalam, daripada ucapan. Tertawa yang mengeluarkan suara itu lebih parah daripada ucapan, daripada sekedar ngobrol atau berucap. Walima fi dzalika min al-istighfafi wa at-tala'ub bil munafi li maqsudish shalah. Alasan berikutnya karena juga tertawa itu mengandung istighfaf. Ada bentuk sikap meremehkan, meremehkan sholat. Watala'ub, dan main-main. Yang ini munafi, menafikan limaksudis sholat, tujuan sholat. Sehingga ad-dhahik, tertawa dengan disertai suara itu membatalkan sholat. Amma tabassumu, adapun sekedar senyum, senyum. Bila qahqahah tanpa mengeluarkan suara, fa innahu la yubtiluha, maka itu tidak membatalkan sholat. Dan ini pendapatnya mayoritas para ulama, bahwasanya sekedar senyum, ya, tidak mengeluarkan suara, itu tidak membatalkan sholat. Kama naqalahu Ibnul Mundhir wa ghairuh, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Dan bahkan ini pendapat mayoritas para ulama. Sehingga yang membatalkan adalah tertawa yang disertai dengan suara. Tapi kemudian yang berikutnya, asalisa yang ketiga dari pembatal-pembatal sholat, al-kalamu amdan, berucap dengan sengaja. Lighairi maslahatis sholah, bukan untuk kemaslahatan sholat. Bukan untuk kemaslahatan sholat. Beda kalau untuk kemaslahatan sholat, ya, misalkan imamnya salah, subhanallah, bertasbih. Ini berucap dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat. Apa dalilnya? Fa'an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, kunna natakallamu fis shalah, dahulu kami di dalam salat ngobrol, yukallimu rajulu minna sahibahu, seorang dia ngobrol dengan temannya yang ada di sampingnya. Jadi salat sambil ngobrol, ini awal-awal di syariatkannya salat. Wahwa ilajan bihifis sholat. Dia ngobrol dengan temannya yang ada di sampingnya ketika sholat. Itu terjadi hatta nazalat wakumulillahi konitin. Itu terjadi, ya, sampai turunlah ayat, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wakumulillahi konitin. Dan berdirilah kalian sholat karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Itu jangan ngobrol di dalam sholat. Fa'umirna bisukut wa nuhina anil kalam, maka kita diperintahkan untuk diam dan kita dilarang untuk berbicara. Al-hadis sahih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga berbicara dengan sengaja tanpa untuk kemaslahatan sholat, ya, atau bukan untuk kemaslahatan sholat, ini membatalkan sholat. Namun ini disyaratkan jika dia sadar, ya, jika dia sadar dan dia tahu hukumnya, sadar dan tahu hukumnya bahwasanya berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Fa in takallama jahilan aw nasian, apabila dia berbicara tapi karena bodoh belum tahu hukumnya, mungkin baru masuk Islam, aunasian, atau dia lupa, refleks, ada yang manggil misalkan, refleks lupa, maka yang seperti ini la tubtil sholatahu, tidak membatalkan sholatnya. Kalau lupa atau jahil belum tahu hukumnya, bahwasannya berbicara itu membatalkan sholat, dia belum tahu hukumnya. itu tidak membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadai al musalli duna maudhi'i sujudi. Lewatnya seorang wanita yang dewasa atau keledai atau kalbun hitam, ya, anjing hitam, di depan orang yang sedang sholat di tempat sujudnya, yaitu di hadapannya, di antara dia dengan sutrohnya. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri salat, maka akan menghalangi dia atau menjadi sutroh dia apabila di hadapan dia ada benda yang seperti akhiratul rahli, ya, seperti bagian belakangnya unta, ya, yaitu tempat duduk. Faidha lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahli, apabila di antara atau di depannya itu tidak ada benda yang seperti benda yang ada di belakang unta, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad, maka akan memutus salatnya keledai, perempuan dan anjing hitam. Nah, anjing hitam, keledai dan perempuan ini akan memutus sholat jika di depan orang yang sholat tidak ada sutroh. Al hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warrahlu huwa ma yurkabu alaihi alal ibil. Arrahlu itu adalah benda yang dipasang, ya, atau yang dinaikin alal ibil, di atas unta. Nah, itu tempat duduk yang dipasang di atas unta. Ini namanya ar-rahlu. Wa huwa kasr lil faras, ya. Modelnya seperti pelana yang dipasang di kuda. Wa mu'akhiratul rahli miqdaruha zira', dan tempat duduk yang dipasang di atas unta itu miqdaruha zira', kurang lebih panjangnya itu zira', satu hasta. Fayakunu hadzal miqdaru huwal mujzi fi sutrah, maka jadilah ukuran tersebut adalah ukuran yang sah untuk dijadikan sutroh, ya, yaitu satu ziro'. Nah, ada khilaf di sana tentang batas minimal tingginya sutroh. Ada yang mengatakan ziro', ya, satu hasta seperti dalam kitab ini yang kita baca. Ada yang mengatakan sulusai zira', 2/3 hasta. Nah, Hasad itu dari mana? Dari ujung sampai apa ini, siku. Ini satu zero, satu hasta. Nah, di dalam buku ini dipilih pendapat yang minimal panjangnya segini. Di dalam pendapat yang lain, ya, sebagian para ulama al-ajilla, mereka berpendapat thulutsai dhira', 2/3 hasta. Ya, 2/3 berarti ya ini dibagi 3 aja. Nah, bagi 3, pilih 2/3-nya. Nah. Ukuran dhira', hasta lelaki yang sedang-sedang. Nah. Taib, ini yang keempat dari pembatal-pembatal sholat, yaitu lewatnya wanita ataupun keledai ataupun anjing hitam di depan orang yang sedang sholat. Yaitu lewat di depan dia, jika lewatnya naam di antara dia dengan sutrohnya, lewatnya di tengah antara dia dengan sutroh, atau dia orang yang sholat tidak memakai sutroh. Sholat tidak memakai sutroh, taib, maka ketika ada 3 makhluk ini lewat di depannya, maka terputus sholatnya. Di dalam masalah sutroh, di sana ada beberapa pembahasan. Yang penting untuk kita ketahui. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya sutroh bagi orang yang sholat. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya sutroh bagi orang yang sedang sholat. Hanya saja berselisih tentang masalah hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah? Sebagian para ulama berpendapat sunnah, dan sebagian yang lain berpendapat wajib. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Dan inilah yang rajih. Itu wajibnya sutroh bagi orang yang sholat. Dalil tentang disyariatkannya sutroh, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila al-musalla amara bil harbati fatudu baina yadayhi. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar ke musalla, ke tempat salat lapangan, maka beliau memerintahkan untuk menancapkan tombak di hadapannya, sebagai sutroh. Dan diantara dalil yang menunjukkan wajibnya adalah terus menerusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersutroh, baik ketika mukim atau ketika safar. Baik ketika mukim atau ketika safar, maka beliau selalu menggunakan sutroh ketika sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian apakah boleh bersutroh dengan garis? Apakah boleh bersutroh dengan garis? Jawabannya la yajuz. Tidak boleh bersutroh dengan garis. Hal ini karena hadis tentang sutroh yang berupa garis itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shala ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Fa illam yajid falyunsib 'asah. Fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyukhattit khattan thumma la yadurruhu ma marra amama." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka pasanglah di hadapannya sesuatu atau benda untuk sutroh. Apabila dia tidak mendapati benda, maka tancapkanlah tombaknya atau tongkatnya. Apabila dia tidak mendapati tongkat, maka garislah satu garis untuk sutroh. Maka kemudian na'am, tidak bermudorot bagi dia orang yang lewat di hadapannya, itu di luar sutroh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, akan tetapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dilemahkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Daruqutni, Al-Imam An-Nawawi, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis lemah. Kemudian berapa panjangnya sutroh tersebut? Tadi sudah sedikit kita singgung tentang panjangnya sutroh. Panjangnya sutroh itu adalah mislu mu'akhiratir rahli. Nah, itu setinggi benda pelana yang dipasang di unta. Dalilnya adalah hadis tadi yang sudah kita baca. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutroh bagi orang yang sholat di waktu perang Tabuk. Di waktu perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutroh bagi orang yang sholat. Maka beliau mengatakan mislu muakhiratir rahli, seperti pelana yang dipasang di atas unta. Seberapa panjang pelana tersebut yang dipasang di atas unta? Nah. Di sana ada beberapa ucapan para ulama tentang hal ini. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan fahiya qadru azmi dhira' huwa nahwu thulutsai dhira'. Kata beliau, pelana yang dipasang di atas unta itu setinggi tulang hasta. Ya, tulang hasta itu mana? Dari pergelangan sampai siku. Nah, ini tulang hasta. Wahwa nahwu sulusai dhira', yaitu sekitar 2/3 hasta. Kalau satu hasta kan dari sini sampai siku. Kalau tulangnya 2/3-nya. 2/3 hasta. Nah. Baik. Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Syarah Muslim. Dan di sana ada ucapan yang lain, di antara ucapan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa dhahir anna hadza ala sabili taqrib la tahdid, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddaraha bi akhiratir rahli. Wa akhiratur rahli mukhtalafun fiha fit tul wal qasr. Fataratan takunu zira'an wa taratan takunu aqal, fama qaraba zira' ajza al istitharu bihi. Kata beliau, yang nampak ya, bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pelana yang dipasang di atas unta itu hanya ala sabili taqrib ya, hanya untuk mendekatkan pemahaman ya, hanya untuk mendekatkan pemahaman atau hanya untuk perkiraan ya, perkiraan segitu, bukan tahdid pembatasan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naam mengatakan mislu muakhiratir rahli, ya, sutra itu seperti pelana yang dipasang di atas unta, sedangkan pelana yang dipasang di atas unta itu berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ya, nah, nggak mesti sama, kadang-kadang ukurannya satu hasta, kadang-kadang lebih kurang dari satu hasta ya. Nah. Maka kata beliau, "Fama qaraba dhira' ajza al-istitharu bihi." Yang mendekati satu hasta ya. Nah, yang kira-kira seperti itu ya, maka sah untuk dijadikan sebagai sutra. Seperti tadi 2/3 hasta ya. Nah, seperti ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga minimal sutra itu 2/3 hasta. Nah, 2/3 hasta, yaitu sepanjang tulang hasta atau tulang lengan bawah. Ya. Dari pergelangan tangan sampai siku. Kemudian yang berikutnya, apa hukum mendekat ke sutroh? Sebagian para ulama berpendapat wajib untuk mendekat ke sutroh berdasarkan hadis yang sahih dalam sunan Abi Dawud dari sahabat Sahal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha wa la yaqta'u syaitanu alaihi salatah." Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap ke sutrah, yaitu di depannya ada sutrah, ya. Falyadnu minha, maka hendaklah dia mendekat ke sutrah itu. Wa la yaqta'u syaitanu alaihi salatah. Jangan sampai syaitan akan memutus sholat dia. Sehingga disyaratkan untuk kita bersutroh ketika sholat. Karena jangan sampai syaitan memutus sholat kita. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis ini, perintah falyadnu. Hendaklah mendekat, ini perintah. Dan asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama berpendapat wajibnya mendekat kepada sutroh. Wallahu taala alam bisawab. Masih panjang pembahasan tentang sutroh. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.